بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas mengenai hukum niat di dalam berpuasa, di mana sudah kita ketahui bahwa niat adalah sebagai syarat sah daripada puasa. Dan untuk puasa yang wajib, maka seorang yang hendak berpuasa harus meniatkannya pada malam sebelumnya. Tidak boleh dia meniatkan puasa yang wajib pada siang hari ketika dia akan berpuasa. Ya, harus diniatkan dari awalnya. Supaya apa? Supaya dia dianggap sebagai seorang yang sudah berniat dari awal hari, yaitu dari awal terbitnya Fajar Shadiq. Dia dianggap sebagai seorang yang berniat puasa, maka sah puasanya dari awal sampai akhirnya. Ya. Adapun apabila dia berniat dari tengah hari, misalnya dari jam 9 atau siang hari, ya, baru berniat, maka ada bagian daripada siang hari tersebut, yaitu setelah terbitnya fajar sampai saat dia berniat, ya, ada di situ bagian dari puasa yang tidak ada niat padanya, ya, atau bagian dari hari yang tidak ada niat padanya, maka tidak dianggap sebagai, ya, puasa yang sah pada awal hari tersebut, padahal puasa tersebut adalah satu kesatuan dari awal sampai akhirnya. Bagian awalnya tidak sah, maka bagian akhirnya pun tidak sah. Ya, tidak ternilai, tidak teranggap puasa pada hari tersebut. Jadi harus berniat pada malam hari. Seperti apa niatnya nanti akan kita bahas setelahnya, ya, dari penjelasan Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Qala wan niyyatu fi jami'al ibadati mahalluha al-qalbu. Dan niat dalam seluruh jenis ibadah tempatnya adalah di hati. Wala yajuzu at-talaffuzu biha. Dan tidak boleh melafadzkan niat tersebut. Ya. Cukup di dalam hati sebagai suatu keinginan dan tekad yang bulat untuk melakukan suatu ibadah. Itulah yang dinamakan dengan niat, ya, pada ibadah puasa ataupun pada ibadah yang lainnya. di dalam hati pun tidak perlu untuk kemudian dibuat lafaz-lafaz tertentu yang dia ucapkan dalam hati. Tidak perlu. Cukup ketika ada keinginan, ya, keinginan belum tentu atau tidak harus menggunakan suatu lafaz tertentu walaupun dalam hati, ya. Tidak perlu dia membisikkan dalam hatinya, saya berniat untuk berpuasa besok. Ya, tidak perlu seperti itu. Cukup ada keinginan untuk melakukan puasa, berarti dia sudah berniat. Inilah yang dinamakan dengan niat. Ya. Tempatnya dalam hati, tidak boleh dilafadzkan. Qala li anna dhalika lam yarid 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan tersebut, melafadzkan niat, tidak datang penyebutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. Naam. Qala wala an ashabihi annahum kanu yaqulun, dan tidak pula datang dari para sahabatnya. Bahwasanya mereka dahulu mengatakan nawaitu an asum, aku berniat untuk berpuasa. Nawaitu an usolliya, aku berniat untuk melakukan salat, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, tidak ada hadisnya yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu. Tidak pula datang asar dari sahabat yang menyebutkan bahwasanya sahabat mengamalkan yang seperti itu, melafadzkan niat. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada contohnya. Tidak boleh untuk dilakukan. Karena ini adalah permasalahan ibadah. Ibadah sumbernya adalah dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat. Ya, ketika tidak diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat beliau, berarti tidak ada dasarnya di dalam agama Islam ini. Tidak boleh dilakukan, ya, suatu ibadah yang tidak ada dasarnya atau suatu cara beribadah yang tidak ada dasarnya dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diamalkan. Qala fattalaffudhu biha bid'atun muhdatsah, maka mengucapkan niat adalah suatu bid'ah yang diada-adakan. Wa yakfi fi niyyati al-aklu wasyurbu bi niyyati shaum, ya. Dan cukup dalam berniat untuk puasa, yaitu dia makan dan minum dengan niat akan berpuasa, ya. Yaitu pada malam harinya ketika dia makan dan minum dalam keadaan tahu esok hari ini, ya, adalah hari untuk berpuasa. Ya, puasa Ramadan. Maka yang seperti ini cukup dikatakan bahwasanya dia sudah berniat. Ataupun ketika sahur misalnya, ya, ketika malam dia belum tahu bahwasanya telah masuk atau besok sudah masuk satu Ramadan misalnya. Namun ketika sahur, ya, dia dibangunkan dan mendapatkan kabar dari keluarganya ini sudah masuk satu Ramadan, kamu harus sahur, ya. Maka dia tersadar bahwasanya ini sudah masuk satu Ramadan dan dia makan sahur dengan niat akan berpuasa, ya. Berarti dia ketika makan dan minum dalam keadaan dia berniat untuk berpuasa, ya, berarti dia sudah berniat dengan makan dan minumnya tersebut. Nah, jadi bisa jadi ketika makan malamnya atau ketika makan sahurnya dia makan dan minum dengan tujuan untuk berpuasa pada esok harinya, maka dia dikatakan sudah berniat. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwa hina yata'asya asya'a man yuridu shaum. Dia, yaitu orang yang hendak berpuasa, ketika makan malam, dia makan malam sebagai seorang yang menginginkan untuk berpuasa pada keesokan harinya. Walihada yufraku baina asya'i laylatil aid wa asya'i layali ramadhan. Oleh karena itu dibedakan antara makan malam pada malam Id, ya, malam Id dia tahu besok sudah tidak berpuasa, dia tidak berniat berpuasa pada keesokan harinya. Dengan makan malam pada malam-malam Ramadan, ya, kalau makan malam pada malam-malam Ramadan dia tahu besok masih bagian dari Ramadan, besok dia akan berpuasa. Berarti ketika dia makan malam tersebut sudah berniat sebetulnya, ya, sudah berniat untuk melakukan puasa pada keesokan hari. Jadi niat ini bukan suatu yang berat sebetulnya, ya, tidak harus dilafazkan, ya. Kemudian apabila dia yaitu atau kemudian cukup niat tersebut dengan ketika dia makan malam dengan niatan besok akan berpuasa, ya. Beda dengan orang yang mengatakan harus dilafadzkan, bagaimana kira-kira kalau lupa melafadzkan, ya, sah atau tidak puasanya? Allah alam, ana juga belum pernah tahu bagaimana keadaan mereka, apakah sah puasanya kalau lupa melafadzkan. Biasanya mereka melafadzkan setelah sholat tarawih, melafadzkan niat untuk berpuasa. Bagaimana kalau lupa? Allah alam, coba tanyakan kepada mereka, bagaimana kalau lupa melafadzkan? Ya, kalau ahlu sunnah mudah, itu apa? Makan, minum dalam keadaan tahu besok ini masih hari puasa atau hari pertama puasa misalnya, ya, maka itu sudah dihitung sebagai seorang yang berniat puasa wajib. Ya. Yang sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya sebetulnya puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan atau puasa qadha, qadha dari bulan Ramadan, atau puasa kafarah, ada pula puasa nazar. Nah, ini empat jenis puasa wajib yang harus ditetapkan niatnya pada malam hari. Qala wa qala aidan, dan juga beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kullu man 'alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu shaumahu faqad nawa wa huwa fi'lu 'amatil muslimin. Intaha. Setiap orang yang mengetahui bahwasanya besok adalah Ramadan atau termasuk bagian dari Ramadan, ya, tanggal 1 kah itu, tanggal 2 atau tanggal 3, tahu bahwasanya besok bagian dari bulan Ramadan, dalam keadaan dia ingin untuk berpuasa pada keesokan hari, maka dia telah berniat, ya, artinya untuk berpuasa pada keesokan hari, ya, tahu bahwasanya besok adalah bagian dari Ramadan dan ingin berpuasa pada keesokan hari, ya, itu sudah dihitung sebagai seorang yang berniat. Wa huwa fi'lu 'amatil muslimin. Dan inilah yang diamalkan oleh keumuman kaum muslimin. Dari dulu sampai sekarang seperti inilah yang dikatakan sebagai niat. Nah, sampai di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala akan berpindah topik kepada niat dari puasa sunnah. Kalau tadi niat dari puasa wajib harus dilakukan kapan? Pada malam hari. Nah, sekarang niat dari puasa sunnah. Qala hafizahullah ta'ala, wa amma shaumun nafli fa innahu yasihhu bi niyatin minan nahari. Adapun puasa nafilah, yaitu sunnah, puasa yang mustahab, seperti puasa Senin Kamis atau puasa Asyura atau puasa yaitu pada hari apapun dia berniat puasa sunnah, ya, atau puasa pada 10 hari bulan Zulhijjah atau puasa Syawal, ya, puasa-puasa sunnah, ya, maka sah apabila dia berniat dari pertengahan hari, yaitu dari pada siang hari, ya, bisa jadi misalnya ketika jam 7, ya, ini sudah terhitung nahar, ya, sudah terhitung siang sebetulnya dalam ungkapan bahasa Arab. Nah, dari subuh sebetulnya dia tidak berniat puasa, ya, tapi ketika jam 7 dia mengatakan, lah saya puasa sajalah pada hari ini, ya. Tapi ada syaratnya, bisyarti an la yujadu munafin lissawmi fima baina tulu'il fajri wa niyyatihi min aklin wa ghairihi. Dengan syarat bahwa tidak ada perkara yang menafikan puasa, ya, dari saat terbitnya fajar, fajar shadiq, sampai ketika dia berniat berupa makan dan yang selainnya. Artinya ketika atau sebelum dia berniat tadi, tidak ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, dari saat fajar shadiq sampai ketika dia berniat. Dia berniat jam 7, memang dia belum makan dari subuh, boleh dia berniat puasa, ya. Walaupun mungkin sampai zuhur katakanlah, ya, sampai zuhur baru dia berniat puasa. Selama dari subuh sampai zuhur dia belum makan, belum minum, ya, dan juga belum melakukan pembatal-pembatal yang lainnya, ya sudah. Berarti apa? Dia boleh berniat walaupun sudah masuk waktu zuhur, ya. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa pahala yang dia dapatkan yaitu semenjak dia berniat. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, pahala yang dia dapatkan dari puasa pada hari tersebut adalah sebatas semenjak dia berniat sampai dia mengakhiri puasa pada waktu maghrib. Nah, itu yaitu apa yang disebutkan oleh para ulama mengenai puasa yang diniatkan pada siang hari. Pahalanya semenjak dia berniat, ya, terhitung semenjak dia berniat sampai akhir hari tersebut. Nah, jadi ini, ya, boleh seorang meniatkan untuk puasa sunnah pada pertengahan hari, ya, jam 7, jam 8, jam 9, atau bahkan ketika asar sekalipun, selama dia belum makan, belum minum, dan belum melakukan pembatal yang lainnya. Qala liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan suatu kejadian, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah atau masuk ke dalam rumah, ya. Qala dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, ya. Itu, ya, tentu saja rumah beliau, rumah Aisyah adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bertanya, hal indakum min syai'in, apakah kamu memiliki sesuatu, ya, yaitu memiliki makanan yang bisa dimakan. Faqulna la, maka kami berkata tidak ada yang bisa dimakan pada hari ini di rumah, ya. Qala fa inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di sini diberikan penjelasan oleh Syaikh Shalal Fauzan, rawahul jamaah illa al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-jamaah, yaitu sekelompok dari para a'immah muhaddisin kecuali al-Imam al-Bukhari. Ya, termasuk dalamnya itu al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Maka ini adalah hadis yang sahih, ya. Usai Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah pada suatu hari, bertemu dengan Aisyah, mengatakan, apakah kalian memiliki makanan di rumah ini, ya. Maka Aisyah mengatakan tidak ada makanan. Maka kemudian beliau mengatakan, kalau begitu aku berpuasa pada hari ini. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya, fadalla talabuhu lil akli ala annahu lam yakun nawaa as-siyam qabla dzalika. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari makanan ketika masuk ke rumah Aisyah, ini menunjukkan bahwasanya beliau belum berniat puasa sebelum itu. Apa buktinya? Yaitu beliau masuk mencari makanan. Berarti beliau belum berpuasa sebelumnya, ya. Belum berniat berpuasa sebelumnya karena beliau mencari makanan untuk dimakan. Qala wa dalla qawluhu, adapun perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaim, maka aku pada hari ini berpuasa, ini menunjukkan apa? Ala ibtida'in niyati minan nahar. Maksudnya beliau memulai niat dari siang hari, ya. beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Ya, berarti beliau baru meniatkan puasanya kapan? Ketika itu, ketika masuk ke dalam rumah dan tidak mendapati makanan di rumah. Ya, ini permulaan niat beliau. Qala fadalla ala sihhati niyyati shaumin nafli minan nahari. Maka ini menunjukkan bahwa niat puasa sunnah pada siang hari adalah sah. Ya. Puasanya sah, niatnya sah. Ya. Dia mendapatkan pahala dengan puasanya tersebut walaupun diniatkan pada pertengahan hari. Ya, sudah berada pada siang hari misalnya. Qala fa yakunu dzalika mukhassisan li haditsi. Maka hadis ini menjadi sesuatu yang mengkhususkan dari hadis yang sebelumnya. Ya. Kalau hadis yang sebelumnya umum. Ya. Kalau hadis yang ini mengkhususkan hukum dari hadis yang sebelumnya. Hadis apa itu? Man lam yubayyit asyama qabla tulu'il fajri fala syama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan puasa, ya tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Ini hadis yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, yang menunjukkan bahwasanya puasa wajib itu harus diniatkan dari malam hari. Nah, maka hadis yang baru saja kita baca atau hadis yang kita baca pada malam hari ini menjadi pengkhususan dari hadis ini. Hadis yang kita bacakan di sini ya umum, ya. Barang siapa yang tidak menetapkan niat ya, pada malam hari maka tidak ada puasa baginya. Umum, ya. Tapi dikhususkan dengan hadis apa? Hadis Aisyah, ya. Yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kemudian mencari makanan, ketika tidak mendapatkan makanan beliau mengatakan, kalau begitu aku berpuasa. Ini mengkhususkan hadis yang sebelumnya. Ya. Yaitu pengkhususannya apa? Bahwasanya ketika puasanya adalah puasa sunnah, boleh untuk meniatkan pada siang hari. Pada pertengahan hari. Adapun apabila puasanya puasa wajib, kembali kepada hadis yang umum tadi, bahwasanya tidak ada puasa bagi seorang yang tidak meniatkan puasa pada malam hari. Nah. Jadi hadis Aisyah adalah sebagai pengkhususan dari hadis yang disebutkan sebelumnya yang maknanya umum. Qala wa ma warada bi ma'nahu, dan juga sebagai pengkhususan dari hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya. Qala bi anna dzalika khassun bil fardhi dunan nafli. Maksudnya hadis-hadis tersebut adalah khusus bagi puasa yang wajib, bukan puasa yang nafilah atau sunnah. Wadzalika bi syarti an la yaf'ala qabla an-niyyati ma yuftiruhu. Yang demikian dipersyaratkan apabila dia tidak melakukan suatu yang membatalkan puasa sebelum niat. Ya. Walaupun dia belum berniat puasa, tapi tetap dia ketika itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum niat. Maka niatnya sah dan puasa sunnahnya sah. Qala iktisaran ala muqtada ad-dalil. Yaitu apabila kita melihat sebatas apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumah Aisyah belum makan, ya. Dan juga belum minum. Ketika mencari makanan tidak ada, maka ketika itu beliau baru berpuasa, ya. Yang ditunjukkan dari hadis ini zahirnya bahwasanya beliau belum melakukan pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyebutan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam permasalahan ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amman naflu fayujzi'u binniyati atau biniyatin minan nahar. Adapun puasa yang sunnah, maka sah dengan niat dari pertengahan hari. Kama dalla alaihi qawluhu sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa ketika tidak mendapatkan makan di dalam rumah. Qala wat tatawwu awsa'u minal fardhi, ya, dan ibadah sunnah itu lebih luas daripada ibadah yang wajib. Ini kaidahnya. Ibadah sunnah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang wajib. Ibadah wajib ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dikesampingkan. Namun pada ibadah sunnah terkadang ada perkara-perkara yang ketika wajib itu ada, ditetapkan, tidak boleh dikesampingkan. Namun ketika itu adalah puasa sunnah atau ibadah-ibadah sunnah, maka digugurkan. Ya. Akan disebutkan contohnya, kam anna sholatal maktubata yajibu fiha minal arkani kal qiyami wal istiqrari al ardi ma la yajibu fit tatawu'i tawsi'an minallah ala ibadihi turuqat tatawu'. Sebagaimana pada sholat yang wajib, maka diwajibkan padanya rukun-rukun seperti berdiri, ya, harus berdiri ketika sholat wajib selama dia masih mampu untuk berdiri. Wal istiqrari 'alal ardi, dan dia berdirinya harus tetap di atas tanah, ya, bukan di atas kendaraan. Ini pada asalnya sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan selama dia masih mampu turun dari kendaraan, ya. Dia harus berdiri selama dia masih bisa berdiri, ya. Dia harus turun dari kendaraan, tidak boleh sholat di atas kendaraan selama dia masih mampu untuk turun dari kendaraan. Dan juga selain itu, dia harus menghadap kiblat, terus-menerus menghadap kiblat, ya, selama dia mampu untuk menghadap kiblat, ya. Selama dia mengetahui, oh, di sana arah kiblat, maka wajib untuk dia menghadap arah tersebut secara terus-menerus, ya. Maka ini, rukun-rukun ini disebutkan selanjutnya, ma la yajibu fit tatawwu, ya. Perkara-perkara ini tidak wajib saat mengerjakan sholat yang tatawwu atau sunnah. Ketika mengerjakan sholat sunnah, boleh tidak duduk dalam keadaan dia mampu untuk berdiri? Boleh, ya, boleh. Boleh tidak dia sholat di atas kendaraan, di atas mobil misalnya? Boleh, ya. Boleh tidak dia tidak menghadap kiblat? Boleh, selama ketika takbiratul ihram dia menghadap kiblat terlebih dahulu. Takbir menghadap kiblat, kemudian setelah takbir mau menghadap manapun, boleh. Mengapa digugurkan perkara-perkara tersebut pada ibadah yang tatawu? Tausi'an minallah ala ibadihi turuqal at-tatawu, yaitu sebagai bentuk melapangkan jalan untuk melakukan ibadah yang sunnah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, dilapangkan dengan selapang-lapangnya untuk mengerjakan ibadah yang sunnah. Ya, bayangkan ketika dalam keadaan safar misalnya, ya, bagaimana ketika sholat harus berdiri atau sholat harus turun dari kendaraan, akan sulit, ya. Namun apabila diringankan, boleh sholat di atas kendaraan, boleh sholat dengan duduk, ya, boleh pula sholat tidak menghadap kiblat selama takbirnya menghadap kiblat terlebih dahulu. Ya. Seorang ketika safar pun bisa apa? Bisa memperbanyak sholat sunnah, ya kan? Ya, kalau misalnya harus turun, harus menghadap kiblat terus menerus, harus berdiri, akan sulit baginya untuk mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Maka ini kaidahnya. Ibadah yang sunnah itu biasanya diringankan daripada ibadah yang wajib. Demikian pula puasa yang sunnah diringankan dari puasa yang wajib, ya. Sehingga boleh untuk berniat pada siang hari, ya. Ketika seorang awalnya belum berniat, kemudian pada hari tersebut tidak mendapati makanan misalnya, kemudian dia tiba-tiba ingin untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah puasa, boleh untuk berniat ketika pertengahan hari. Dilanjutkan perkataan Syekh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna anwa'at tatawu'at daiman awsa'u min anwa'il mafruḍat wa hadha awsatul aqwal. Karena jenis-jenis ibadah tatawu' itu selalu lebih luas daripada ibadah-ibadah yang wajib, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan ya untuk melakukan jenis-jenis ibadah yang tatawu'. Ya. Wa hadza awsatul aqwal, dan ini adalah perkataan yang paling pertengahan. Ya, maksudnya boleh untuk melakukan puasa nafilah dengan berniat pada pertengahan hari. Intaha, selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wa sihhatu niyyati at-tatawwu'i min an-nahari marwiyatun an jama'atin min as-sahabati. Dan pendapat bahwa niat puasa sunnah dari pertengahan hari itu adalah suatu yang sah, ya. Sahnya niat dari pertengahan hari untuk puasa sunnah ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat. Ya. Jadi sekelompok sahabat memegangi pendapat ini, ya. Qala minhum Mu'adz, di antara mereka, di antara sahabat tersebut yang berpendapat bahwasanya niat puasa sunnah pada pertengahan hari adalah sah, yaitu Mu'adz ibn Jabal, wa bani Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn Yaman, wa fa'alahu, dan yang seperti ini dilakukan oleh sebagian dari sahabat yang lainnya, ya. Kalau tadi bahwasanya pendapat ini adalah pendapat para sahabat. Nah, setelahnya akan disebutkan beberapa sahabat yang bukan hanya berpendapat seperti ini, namun apa? Mengamalkannya. Ya, diriwayatkan bahwasanya dia berpuasa dengan berniat pada pertengahan hari. Siapa saja mereka para sahabat yang melakukan puasa seperti ini? Abu Thalhah, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Abbasin, wa ghairuhum. Ya, Abu Thalhah, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas, dan yang selain mereka ya melakukan puasa dengan cara seperti ini, berniat pada pertengahan hari. Naam, radhiyallahu anhum. Ya, maka mereka tentu saja lebih mengerti tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi bahwasanya inilah pendapat yang tepat, bahwasanya untuk puasa nafilah ya, boleh untuk berniat pada pertengahan hari. Adapun untuk puasa wajib, harus dia berniat pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Boleh berniat ketika waktu sahur. Qala wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7. Mengenai siapa-siapa saja yang wajib untuk melakukan puasa Ramadan dan siapa-siapa saja yang diberikan uzur ya, untuk tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.